الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: الأصل السابع kita sudah lewat pada pertemuan-pertemuan sebelumnya 5 dari 6 pokok yang sudah layaknya bagi setiap ahli sunnah untuk memahaminya, yang dengan itu akhirnya bisa bersikap dan meletakkan segala sesuatu pada tempatnya. Apa saja 5 pokok tersebut? Saya bisa menunjukkan kelimanya langsung. Abu Zaid, yang pertama. Nah, Abu Ridwan, ikhlas, ya secara ringkas saja. Nah, ikhlas dan musuh dari ikhlas, ya, asyir, penjelasan tentang ikhlas dan asyir. Pokok yang kedua, al-aqlu tsani, Abu Farah, ikhlas dan menjauh dari syirik. Yang kedua, bersatu di atas perdana dan tidak berpisah. Nah, ini yang kedua, yang kedua, yaitu apa? Bersatu di atas ahli sunnah dan dilarang untuk berpecah belah. Yang ketiga, nah, bersatunya tersebut tentunya juga di atas ketaatan pemerintah. Yang keempat, mengetahui orang yang berilmu dan para ulamanya. Nah, penjelasan tentang ilmu dan para ulama, apa itu fikih dan para fuqaha. Yang kelima, dan penjelasan siapa yang berusaha meniru-niru mereka namun pada akhirnya bukan ulama. Dan yang kelima, mengetahui wali-wali Allah dan orang-orang yang sekedar menyerupainya. Nah, yang kelima, siapa itu aulia Allah dan siapa itu aulia syaitan. Maka sekarang kita masuk pada perkara yang keenam. Dan perkara yang pengenalan kita terhadap perkara yang keenam ini akhirnya membuat kita paham mengapa mereka-mereka itu cenderung untuk bertaklid pada para pemimpin mereka atau kepada para ulama mereka. Dan ini kita saksikan nyata pada orang-orang khususnya Buriyin, Sufiya, yang pada hakikatnya hal ini diambil dari akidahnya orang-orang Nasor. Kita bisa melihat apa itu, kita akan baca bersama, yang dimana pada ikatnya apa yang disebutkan asyik itu sendiri sudah cukup tanpa ada perlu penjelasan panjang lebar lagi. Qala, yang keenam, raddu asyubhatillati wada'aha syaitan. Apa itu? Kata asyik, kita harus bisa menyingkirkan, menolak syubhat. Syubhat yang diletakkan oleh syaitan tentang apa? fi tarkil Qur'an wa sunnah wa tiba'il ara wal ahwa al mutafarriqa al mukhtalifa. Apa itu sebabnya syaitan dalam perkara kenapa akhirnya banyak orang meninggal aturan sunnah yang akhirnya mengikuti pendapat-pendapat yang kosong dari dalil atau yang menyelisih dalil, wal ahwa, mengikuti hawa-hawa masing-masing pimpinannya. Nah, macam-macam mutafarriqah, mukhtalifah, bermacam-macam berbeda-beda. Wahya annal Qur'an, nah ini syubhatnya ini. Kenapa kok mereka itu banyak akhirnya jauh dari Al-Qur'an Sunnah? Kenapa kok mereka cenderungnya ikut membebek taklid buta kepada para pemimpinnya atau para ulama-ulama mereka? Kata Syekh dijelaskan, karena anna Qur'an wa sunnah la ya'rifuhuma illal mujtahidu al-mutlaq. Al-Qur'an dan sunnah itu tidak bisa diketahui, tidak bisa dipahami kandungannya. Ya, jangan ada sekali-kali berbicara tentang Al-Qur'an dan sunnah. Ini kata mereka, sifatnya mereka. Kecuali al-mujtahid al-mutlaq, kata mereka. Seorang mujtahid imam yang mutlak memang luar biasa sudah sempurna. Wal mujtahid huwa. Nah, maksudnya mujtahid kata Syekh di sini al-mausuf bikada wa kada awsafan la'allaha la tujad tamatan fi Abi Bakar wa Umar. Mujtahid kata Syekh di situ yaitu menurut mereka yang dengannya mujtahid inilah yang layak untuk kemudian berbicara tentang Al-Qur'an Sunnah, memahami Al-Qur'an Sunnah, yaitu orangnya disifati dengan sifat-sifat ini, disebutkan sifat-sifatnya, banyak sifat yang la'allaha bahkan bisa jadi sifat-sifat ini tidak akan ada secara sempurna, secara menyeluruh, hatta di sisi seorang Abu Bakar dan Umar. Artinya syurut-syurut siapa itu mujtahid mutlak yang dengannya orang ini yang boleh berbicara dengan Al-Quran Sunnah, orang ini yang bisa memegang Al-Quran Sunnah. Sekian banyak syurut, intinya maksum. Mau dicari-cari-cari, kita pelajari. Sini syurut ini hatta Abu Bakar dan Umar pun enggak ada ini syurut-syurut. Artinya tidak dimiliki oleh Abu Bakar dan Umar syarat-syarat ini. Simpulannya apa? Jangan sekali-sekali memahami Al-Quran atau belajar Al-Quran Sunnah. Nah, berat. Enggak bisa. Sudah gimana caranya? Ikut aja kiainya. Nah, ikut aja kata Syekh pula. Kemudian, wa man talabal huda minhuma fahuwa imma zindi wa imma majnun li ajli su'ubati fahmihima. Barang siapa yang berusaha mencari petunjuk, belajar dari keduanya, akhirnya di sisi mereka, itu dihukumi anggapan mereka imam orang ini zindik atau orang gila. Kenapa? Karena saking susahnya memahami Al-Quran Sunnah. Nah, padahal kita pada akhirnya mengetahui. Ya. Memang betul. Dalam Al-Quran, beberapa ayat itu hanya segelintir orang yang bisa memahaminya. Makanya kata Allah Subhanahu wa taala, minhu ayatun muhkamatun hunna ummul kitab wa ukhra mutasyabihat. Fa'amma alladziina fii qulubihim zaygun fayattabi'uuna ma tashabaha minhu ibtigha'al fitnati wa ibtigha'at ta'wil. Wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah wa rasikhuna fil 'ilm. Nah, ayat Al-Quran itu ada yang sifatnya muhkam, ada yang sifatnya mutasyabih. Nah, orang yang berpenyakit di dalam hatinya yang diambil ayat-ayat mutasyabih. Maka kami telah sebutkan, wa man ya'lamu ta'wilahu illallah wa rasikhuna fil ilm. Dan tidak ada yang tahu takwil, tafsir dari ayat-ayat tersebut kecuali Allah. Dan orang-orang yang rasikh fil ilm, para ulama kibar yang betul-betul mumpuni. Memang ada ayat-ayat yang seperti ini, mutasyabih, jelas dengan nas. Allah mengatakan, tidak ada yang mengetahuinya. Bahkan, dalam nas ini pula, Allah mengatakan tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allah. Berarti ada ayat-ayat yang memang dalam Al-Quran ini tidak ada yang mengetahui kecuali Allah. Ada memang beberapa jenis ayat yang seperti ini. Entah dari sisi pemahamannya, atau dari sisi hakikat sebenarnya. Nah, sebelum itu juga ada memang yang hanya dipahami oleh para ulama ar-rasikhun fil ilm. Tapi ini hanya sebagian kecil. Banyak dari ayat-ayat Al-Quran, hatta orang ami, orang awam yang betul-betul awam, itu sudah paham. Ketika dibaca Al-Quran, orang Arab paham. Kalau orang asing tinggal terjemahkan saja paham. Nah, bagi musalah wa atuz zakah, apa yang susah dari pemahaman tegakkanlah salat, tunaikanlah zakat, paham artinya suruh melakukan salat dan menegakkan zakat. Nah, wa'budullah wa la tusyriku bihi syai'an, tentang perkara tauhid, asal dari tauhid, ibadah hanya kepada Allah. Nah, dan jangan menyekutukan Allah dengan ini banyak. Tentang perkara wajibnya haji. Wabil walidaini ihsana, dengan orang tua berbuatlah baik. Wala tamshi fil ardi maraha, janganlah kalian berjalan bumi dengan di atas bumi dengan sombong. Nah, ini mereka ingin mengitlakan bahwa seluruh Al-Quran Sunnah itu enggak akan bisa kecuali seorang mujtahid mutlak. Nah, ini yang nilainya akhirnya mereka ingin menjauhkan orang-orang dari isi sebenarnya Quran dan Sunnah. Di antara ayat-ayat yang hanya Allah yang memahami, ya ayat-ayat tentang jannah, sifat-sifat Allah Subhanahu Wa Taala, nama-nama Allah, tentang neraka, bukan pada maknanya tetapi hakikatnya. Nah, jannah, surga, ini isinya semuanya, paham? Di situ ada kenikmatan-kenikmatan, ada bidadari-bidadari, ada buah-buahan, sungai-sungai, ya dari madu, sungai-sungai dari susu dan yang lainnya. Tapi hakikatnya, kata Rasulullah alaihi salatu wassalam, la ainun ra'at, wa la udhunun sami'at, wala khatara ala qalbi basharin, tidak terlintas di benak seorang mau membayangkan bagaimana si buah-buahan coba dia bayangkan, hakikatnya tidak akan bisa benak dia membayangkan. Ini tidak ada yang tahu dari Allah Subhanahu wa taala. Sifat-sifat Allah, kita meyakini bahwa Allah itu beristiwa di atas arsy. Allah itu memiliki sifat wajah, mata, Allah memiliki sifat tangan, Allah memiliki sifat marah dan tertawa. Kita yakini dan kita paham maknanya, tapi hakikatnya bagaimana? Ketawanya Allah, marahnya, tangannya, wajahnya, ini hanya Allah yang mengetahui. Nah, betul, memang ada beberapa ayat, tapi banyak ayat dalam Al-Quran, begitu pula dalam hadis yang sangat mudah untuk dipahami. Namun ini yang berusaha mereka jauhkan. Ya, kita bisa menyaksikan akhir akidah orang Nasara, ingin tobat, ya, ingin kembali yang lurus, apa? Halo kan mereka? Datang ke pendetanya, ke ruhban, dan yang lainnya, kasih kulis. Ingin tobat? Habaib-habaib itu ingin dapat keutamaan, ingin dapat dicintai oleh Allah, gampang. Ini ada nyawa ini sudah dia, atau ada keringatnya atau apa tinggal beli. Orang dijauhkan dari isi Al-Quran Sunnah. Makanya mereka itu akhirnya hanya menjadikan Al-Quran apa yang mereka bertabaruk mencari barokah dari lafaz-lafaznya saja. Hafal Quran banyak. Kalau kita datang ke pondok-pondok mereka, luar biasa. Santri-santri mereka menghafal Al-Quran luar biasa. Kita bahkan mungkin kalah. Riyadhus Shalihin dihafal. Riyadhus Shalihin coba lihat. Kita kandungannya jauh. Nah, mereka hanya bertadarus dengan lafaz-lafaznya saja. Ini Riyadhus Shalihin ini kitab yang luar biasa. Kalau saja mereka itu mau betul-betul menjadikan kitab Riyadhus Shalihin sebagai pegangan mereka, misalnya mereka menjadi seorang ahli sunnah salafi. Luar biasa. Isinya tauhid. Isinya tentang bantahan terhadap ahli bid'ah. Ya, dan yang lain-lainnya ada. Wala taqrabu zina. Hurrimat 'alaikumul maitatu. Apa yang bisa dipahami dari ayat ini? Janganlah kalian mendekat zina. Paham jelas. Hurrimat 'alaikumul maitatu wad-damu wa lahmul khinzir. Diharamkan bagi kalian al-maitah, bangkai, darah, daging, babi, apa yang susah? Banyak ayat-ayat yang sebenarnya mereka-dekatnya mudah. Nah, namun itu tadi. Mereka ingin memberi kesan Al-Quran Sunnah itu hanya bisa dipahami ya, bagi orang yang seperti ini sifatnya. Cara-caranya ini, mujtahid itu seperti ini. Yang kesimpulannya siapa? Mujtahid orang yang maksum. Nah, bahkan Abu Bakar dan Umar gak masuk dalam kriterianya. Saking susahnya. Nah. Maka kata Syekh, barang siapa yang mencari waman tolak dan huda, barang siapa yang mencari petunjuk dari Al-Quran Sunnah, bahwa orang ini maka dianggap zindik atau orang ini gila. Karena susah untuk memahami Al-Quran Sunnah. Subhanallah wa bihamdih. Subhanallah, kata Syekh, wa bihamdih. Wa kam bayyana Allah subhanahu syar'an wa qadaran khalqan wa amran fi raddi hadhihi syubhati mal'unah min wujuhin syatta balagat ila haddid daruriyat al-'amah. Kata Syekh di sini, subhanallah, berapa banyak pada kata Allah telah menjelaskan ini dari sisi syar'i atau dari sisi qadaran. Nah, khalqan wa amran, sisi penciptaan ataupun perintah. Firab dihadihi syubhat, untuk membantah syubhat ini. Walakad yassarna al-Qur'ana lidzikri fahal min mudzakir. Sungguh kami telah mudahkan Al-Qur'an ini. Apa yang dimudahkan ya? Bukan hanya bacaannya, Al-Qur'an termasuk bacaannya, termasuk maknanya. Fahal min mudzakir, adakah orang yang mau? Nah, pada akhirnya telah Allah mudahkan bagi barang siapa yang mau. Bahkan tadi penjelasan Allah ini sudah banyak untuk membantah syubhat ini, yang mal'unah ini, yang terlaknat ini, dari berbagai macam penjelasan dari berbagai sisinya, sampai kepada batasan daruriyat. Memang perkara-perkara yang pokok itu sudah semua jelas dari Allah Subhanahu wa taala. Enggak perlu jelaskan, sudah artinya mudah sekali. Nah, enggak perlu baca tafsirnya pun sudah beberapa ayat sangat jelas. Namun kata Syekh, wala kemudian Syekh membawakan sekian banyak ayat yang akhirnya kesimpulannya sudah. Ya. Akhirnya memang ada tipe-tipe orang yang memang pada hakikatnya berpaling dari Al-Quran dan Sunnah. Kemudian saya membawakan beberapa ayat, walakinna aktsarun nasi la ya'lamun. Akan tetapi kebanyakan manusia la ya'lamun. Laqad haqqal qawlu ala aktsarihim fahum la yu'minun. Sungguh telah jatuh. Telah menentukan takdirnya. Ya, telah Allah ucapkan tentukan kebanyakan mereka itu memang la yu'minun. Kebanyakan dari manusia itu tidak beriman. Inna ja'alna fi anaqihim aghlalan fahiya ila al-abqani fahum muqmahun. Sungguh kami jadikan di pundak-pundak mereka ada aghlal. Nah, ada hilal, yaitu apa? Rantai. Sampai kepada abqan, yaitu pak di sini. Artinya memang tertutup sudah mata hati mereka. Fahumuk mahrum, terhalang tersiga. Wajala min baini aidihim sadda. Wa min khalfihim sadda. Fa'ajainahum fahum la yubsirun. Kata Allah, memang kami jadikan sengaja di depan mereka itu ada sad penghalang. Belakang mereka penghalang. Fa'ajainahum, kami liputi mereka ini dengan penghalang-penghalang. Fahum la yubsirun. Mereka punya mata. Nah, walahumul absar la yubsiruna biha. Mereka punya mata, tapi pada akhirnya mereka tidak bisa melihat dengannya. Walahumul azan la yasma'una biha. Walahum qulubun la ya'qiluna biha. Nah, memang Allah sudah tutup. Sekian banyak dalil, sekian banyak hujah, sebetulnya sudah terang benderang. Nah, maka kata Rasulullah alaihi salatu wassalam, taraktum al-bayda, aku tinggalkan kalian ini dalam kondisi agama sudah jelas. Makanya kata Rasulullah alaihi salatu wassalam, la yazigu anha ila halik. Kalau ada orang yang menyimpang keluar dari agama ini, artinya keluar itu menyimpang dari ajaran agama ini, halik. Ya, celaka orang ini. Nah, kenapa? Sudah, apa sih susahnya beragama sekarang? Hah? Al-Quran sudah jelas. Al-Quran sudah jelas. Dari sisi dunia aja mereka paham. Kalau namanya suatu disiplin ilmu itu kembalinya, rujukannya kepada referensi yang terpercaya. Berarti kembali kepada Al-Quran Sunnah dalam agama. Nah, ini disiplin ilmu agama aja kembali kepada agama. Nah, siapa yang bisa memahami, siapa yang paling paham? Ya, gampang. Ya, Rasulullah yang paling paham. Nah, siapa orang yang paling tahu tentang Rasulullah? Siapa orang yang langsung diajari oleh Rasulullah SAW? Ya, para sahabat. Jelas. Bahkan dalam ayat-ayat Al-Quran banyak Allah memuji para sahabat. Jelas, sudah jalan, sudah jelas. Nah, makanya kalau mau beriman, mau mendapatkan tunjuk, gampang. Allah akan berikan taufik kepada orang-orang yang mau bersungguh-sungguh. Salman Al-Farisi, siapa beliau sebelum kenal Islam? Tapi bisa. Ada nyata. Dan dibuktikan dari jujurannya. Mencari al-haq dibuktikan dengan amalan. Jatuh ke pangkuan ini dan itu, menjadi budak, ikut agama ini dan itu, akhirnya Allah berikan taufik. Walladzina jahadu fina dalam jalan sunnah. Mereka yang bersungguh-sungguh mencari jalan kami. Sungguh-sungguh ini berarti betul-betul jujur. Lisannya mengatakan ana ingin al-haq. Saya yang diserang ahli sunnah wal jamaah. Tapi amaran perbuatannya tidak mencocoki agar dia selamat. Nah, dia berikan rambu-rambu seperti ini. Rasulullah alaihi salatu wassalam mengatakan al-mar'u ala dini khalil falyanzur ahadukum man yukhalil, seorang itu dilihat dari teman dekatnya, maka hendaklah salah seorang dari kalian melihat siapa teman dekatnya. Berarti pergaulan itu, cari pergaulan yang bagus. Nah, ini misalnya mengatakan pingin selamat, tapi ternyata caranya tidak. Makanya kata Rasulullah alaihi salatu wassalam, tidak ada yang menyimpang dari apa yang tinggal oleh Rasulullah SAW, kecuali halik, memang celaka. Terserah, dia mau berapa banyak penyimpangannya. Hatta setengah. Kalau sudah itu suatu penyimpangan dalam agama, ya, entah mau banyak, entah sedikit, sudah namanya menyimpang, mau dirinya seberapa, teruskan, ya, akhirnya. Nah, maka kata Syekh di sini, pada hakikatnya sudah hal lain yang kita khawatirkan. Hati kita itu bukan di tangan kita. hati kita itu di antara jari-jari Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah sudah melihat kita ini datang al-had mati berpaling, Allah yang jadikan kita semakin berpaling. Wallahi billah. Makanya Rasulullah alaihi wasallam banyak berdoa Allahumma ya muqallibal qulub. Sabit qalbi ala dinik. Karena perkaranya itu adalah memang akhirnya Allah yang sengaja. Ini berlaku dalam apapun. Jangan kita merasa tenang ketika kita ini tidak diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berbuat suatu amalan yang baik. Bisa jadi Allah memang tidak menginginkan kita mendapatkan melakukan amalan. Allah enggak mau kita mendapatkan. Allah kejar dari untuk kita mendapatkan kebaikan tersebut. Kenapa? Kita padahal kita kurang jujur dalam beriman, kurang jujur dalam bermanhaj, kurang jujur dalam beramal. Jangan kita merasa tenang ya. Ya. Ketika kita tidak mendapatkan taufik untuk berbuat amalan saleh. Mau taklim aja saja alasan. Nah, pada akhirnya awalnya malas. Nah, Allah tahu seperti ini sudah Allah akan jauhkan. Betul memang akhirnya orang ini memiliki sekian banyak uzur. Dan betul. Allah jadikan ketika mau taklim, ima ada yang sakit, ima ada yang sibuk kerja, ima anaknya. Allah sengaja bikin dia jauh. Sehingga barulah fikir mengikhwan cinta dipakai. Kemudian dilanjutkan oleh Asyik tentang dalam surat Yasin ini, wasawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Kata Allah Subhanahu wa taala, terserah sama aja bagi mereka. Apa engkau yang Muhammad memberikan peringatan atau tidak? La yu'minun. Mereka enggak mau beriman memang sudah dasarnya. Nah, innama tunziru man ittaba'a dzikra wa khasyya ar-rahman bil ghaib. Fabashshirhu bi maghfiratin wa ajrin karim. Ini jenis kedua. Ya. Jenis pertama tadi Allah sifat atau jenis pertama yang Allah sebutkan itu orang-orang yang Allah tutup sudah. Nah, sekian banyak penjelasan, sudah jelas. Nah, sudah, memang Allah tutup. Kenapa enggak jujur dalam keimanan ini? Ada pun yang kedua. Innamatun dirumanita ba'adzikra. Sungguhnya engkau Tuhan yang bisa memberi peringatan, bermanfaat peringatan ini bagi orang-orang yang mau mengikuti al-zikra, nasihat, Al-Quran, Sunnah. Nah, dengan dalil-dalilnya, dengan hujah-hujahnya. Wa khasyya rahman bil ghaib. Dan dia khasyya, takut kepada Rahman. Bil ghaib. Dalam perkara-perkara yang ghaib, dia takut berbuat ini. Kenapa? Dia tidak melihat Allah, tapi dia paham. Nah, perkara ghaib bahwa Allah itu melihat, mengawasi. Nah, maka orang seperti ini fabashshirhu bimaghfiratin wa ajrin karim. Maka orang seperti ini akhirnya kata Allah SWT, berilah kabar gembira kepada jenis orang seperti ini dengan ampunan dan pahala yang mulia yang besar. Maka dari sini kita selesai pada risalah atau pembacaan risalah Al-Usul Sittah. Kemudian Al-Mu'allif menutup risalah ini. Akhiruhu walhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala wa alihi wa sahbihi wa sallam. Tasliman katsiran ila yaumiddin. Maka dengan ini kita selesai dari pembacaan risalah Al-Usul Sittah. Kalau ada yang mau disampaikan atau ditanyakan, dipersilakan. Nah, kalau emang tidak ada. Pekan depan ini sudah kita selesai insyaallah kita ini maka namina sholat faminun lewahdah famakanan nukhata faminun nasyaitan subhanallah bihamdika syadha la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Insyaallah kita akan mencari apa kira-kira kitab yang kita ini, hanya yang pasti pekan depan karena ada kita ujian Al-Quran anak-anak kita, santri-santri kita, ya maka gak bisa dimulai pekan depan. Pekan berikutnya sudah mulai Ramadan ya. Nah, maka kita lihat nanti bagaimana yang kita ya. Ada kemungkinan ya juga kita libur dulu untuk banyak-banyak meraja. Nanti insya Allah kita lanjut setelah Ramadan untuk kita berikutnya insya Allah. Barakallahu fiikum.